Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu ma qila fi auladil musyrikin. Bab apa-apa yang dikatakan tentang anak-anak kaum musyrikin, yakni yang mati dari kalangan anak-anak musyrikin yang belum mencapai usia baligh. Bagaimana nasib mereka nanti di yaumul qiyamah? Bab yang sebelumnya terkait dengan auladul muslimin, anak-anak kaum muslimin yang mati sebelum usia baligh nanti di yaumul qiyamah, tempatnya dalam surga dengan ijma' ulama yang mu'tabar. Adapun terkait dengan auladul musyrikin yang mati sebelum usia baligh, nasib mereka di yaumul qiyamah diikhtilafkan oleh para ulama. Ikhtilaf syahir, khilafun syahir bainal ulama qadiman wa haditha. Khilaf yang sangat masyhur di kalangan para ulama, baik ulama terdahulu maupun ulama sekarang. Ada sekitar 8 pendapat. Bahkan 10 pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan innahum fi masyiatillahi ta'ala. Mereka tergantung kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menghendaki dimasukkan dalam surga, maka dalam surga. Allah menghendaki dimasukkan dalam neraka, dalam neraka. Mereka fi masyiatillah. Mereka berhujjah dengan hadis yang nanti akan disebutkan al-Imam al-Bukhari, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih mengetahui dengan apa yang mereka amalkan. Ini pendapat sejumlah salaf. Pendapat yang kedua, pendapat yang kedua ialah annahum tab'un li abaihim. Annahum tab'un li abaihim. Bahwasanya mereka mengikuti orang tuanya. Auladul muslimin fil jannah wa auladul kuffar fil nar. Tayyib. Ini yang kedua, mereka mengikuti orang tua mereka. Anak-anak kaum muslimin tempatnya dalam surga, sementara anak-anaknya orang-orang kafir tempatnya di neraka. Tayyib. Pendapat yang ketiga, annahum fi barzakhin bainal jannati wan nar. Mereka di sebuah tempat, di sebuah barzakh antara surga dan neraka. Mereka di sebuah barzakh antara surga dan neraka. mereka tidak mengamalkan kebaikan sehingga layak dikatakan dalam surga, juga tidak mengerjakan kejelekan yang mengharuskan mereka dalam neraka. Sehingga kata pendapat yang ketiga ini, mereka fi barzakhin bainal jannati wan nar, di sebuah barzakh, sebuah tempat antara surga dan neraka. Pendapat yang keempat, mereka adalah khadamu ahlil jannah. Mereka adalah khadam, pembantu-pembantu, pelayan-pelayan bagi ahlul jannah. Mereka berhujjah dengan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, inda at-tayalisi wa bi'a'la wa isnaduhu dha'if. Berhujjah dengan hadis Anas bin Malik yang dikeluarkan oleh At-Tayalisi, Abu Dawud At-Tayalisi dan juga Abu Ya'la, tapi isnadnya dhaif. Juga dari hadis Samurah yang dikeluarkan At-Tabrani dan Al-Bazzar, wa isnaduhu dhaif. Hadis dengan lafaz auladul musyrikin khadamu ahlil jannah. Auladul musyrikin khadamu ahlil jannah, anak-anak kaum musyrikin itu pelayan-pelayan bagi ahlul jannah. Namun isnaduhu dhaif. Pendapat yang kelima yang menyatakan annahum yasiruna turaba. Annahum yasiruna turaba, mereka nanti akan menjadi debu. Menjadi turab, menjadi debu. Pendapat yang keenam tegas menyatakan hum finnar, mereka tempatnya di neraka. Pendapat yang ketujuh menyatakan annahum yumtahanuna fil akhirah, bahwasanya mereka nanti akan diimtihan, akan diuji di akhirat nanti. Termasuk yang diuji di yaumul qiyamah. Yang masuk ke dalam neraka, diuji oleh Allah Azza wa Jalla untuk masuk ke dalam neraka. Barang siapa yang memasuki neraka, maka dia mendapati surga. Barang siapa yang enggan, maka dia termasuk ahlu nar. Nah, pendapat yang kedelapan tegas menyatakan annahum fil jannah, mereka tempatnya dalam surga. Pendapat ini dan pendapat yang keempat sesungguhnya sama, menyatakan dalam surga. Pendapat yang keempat menyatakan mereka khodamnya ahlul jannah. Otomatis yang namanya pelayannya ahlul jannah tempatnya di mana? Dalam surga. Al-Bahim mereka dalam surga. Barakallahu fikum. Ini pendapat al-muhaqqiqun minal ulama. Pendapatnya ahlul tahqiq dari kalangan para ulama. Ini pendapat yang dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi, juga pendapat yang dirajihkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan pendapat inilah yang dirajihkan oleh para ulama. Annahum fil jannah, bahwasanya mereka dalam surga. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, qala Nawawi rahimahullahu taala wa huwa al-madhhabus sahihul mukhtar. وهو المذهب الصحيح المختار الذي صار إليه المحققون. Ini madhab yang sahih, yang terpilih, yang diambil oleh para muhaqqiqin, ahli tahqiq dari kalangan para ulama. Argumentasinya, satu, al-Isra ayat yang ke-51 Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab hingga kami mengutus seorang rasul. Sementara ini anak belum bisa mencerna dakwahnya para rasul, sehingga belum sampai hujah kepadanya. Argumentasi yang kedua, hadis Samurah yang di atas, hadis Samurah bin Jundub dan hadisnya Anas bin Malik yang menyatakan auladul musyrikin khadamu ahli jannah, anak-anak musyrikin adalah khadam, pelayan-pelayan bagi ahlul jannah. Juga hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha juga hadis ammatu khansa, juga hadis ammahnya khansa. Ini semuanya tegas menyatakan bahwasanya anak-anak kaum musyrikin tempatnya dalam surga. Tapi pendapat yang ke-9, tawakuf, abstain. Pendapat yang ke-10, al-imsak, imsak yakni menahan diri tidak membicarakan masalah ini. Kalau tawakuf, dia masuk membicarakan bab ini, cuma dia abstain, tidak punya pendapat. Faham ya? Ini asyaratu aqwalin fil mas'alah, 10 pendapat dalam permasalahan yang ada. Barakallahu fikum. Pendapat yang al-madhabus sahih al-mukhtar annahum fil jannah, mereka di dalam surga. Barakallahu fikum. Tayyib, hadza wadih. Sekarang yang dibahas bagaimana pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari. Bagaimana pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya ini? Beliau membuat bab, babu maqila fi auladil musyrikin, bab apa-apa yang dikatakan tentang anak-anak kaum musyrikin. Di sini beliau membawakan 3 hadis. Hadis yang pertama hadis Ibnu Abbas, hadis yang kedua hadisnya Abu Hurairah yang sama maknanya. Rasul mengatakan Allahu a'lamu bima kanu amilin, yang mengandung pengertian tahtal masyiah. Setelah itu beliau membawakan hadis yang ketiga, hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Ini menunjukkan barakallahu fikum isyarat bahwasanya beliau rahimahullahu taala sependapat dengan pendapat yang ke-8 yang mengatakan annahum fil jannah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Sebab beliau tutup ini bab dengan hadis kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, dilahirkan di atas fitrah. Artinya mereka adalah mati dalam keadaan Islam dan itu mati bagi ahlul jannah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, qala haddatsana Hibban, qala hadda qala akhbarana Abdullah, qala akhbarana Syu'bah, an Abi Bishr, an Sa'id ibn Jubair, an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an auladil musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang anak-anak kaum musyrikin. Faqala, maka beliau menjawab, Allahu id khalaqahum a'lamu bima kanu amilin. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan mereka, Allah yang lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan nanti. Hada wadih. Ini zahirnya menunjukkan tahtal masyiah. Qala haddathana Abu al-Yaman Al-Hakam bin Nafi' Qala akhbarana Shu'aib an az-Zuhri Qala akhbarani 'Ata' ibn Yazid al-Laythi annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqul Dia pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an dharariyil musyrikin. An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya tentang keturunan orang-orang musyrik. Faqal, beliau mengatakan Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan. Ini sama, ikhwan. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Adam Ibn Abi Iyas Qala haddathana Ibn Abi Dhi'bin Ada Muhammad bin Ibrahim Aniz Zuhri An Abi Salamah bin Abdurrahman bin Auf An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, "Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, 'Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah.' Setiap bayi yang dilahirkan, dia terlahirkan di atas fitrah." Kata-kata kullu maulud am sifatnya umum kul kata-kata kullun min siyaghil umum termasuk sigat yang mengandung makna umum sehingga meliputi bayi kaum muslimin dan bayi non muslimin al-muhim setiap yang terlahir dia dilahirkan di atas fitrahnya فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ Seperti, maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia Yahudi atau membuat dia Nasrani atau membuat dia Majusi. Tergantung bagaimana orang tuanya. Orang tuanya yang mempengaruhi dia. Kamathalil bahimati tuntijul bahimah sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak hal tara fiha jada'a apakah kamu mendapati padanya ada yang cacat artinya hewan yang terlahir juga sama dilahirkan dalam keadaan sempurna barakallahu fikum Naam, ini hadis barakallahu fikum disebutkan al-Imam al-Bukhari rahimahullah di akhir bab ini untuk menunjukkan bahwasanya hadis ini menjelaskan dua hadis yang di atas. Bahwasanya setiap yang terlahir di dunia ini di atas fitrah ketika dia meninggal dunia belum balik, belum terkena beban taklif, maka dia masih di atas fitrahnya. Maka dia termasuk ahlul jannah sehingga auladul musyrikin fil jannah anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia sebelum usia balik tempatnya ada dalam surga hadza wadih ini cukup jelas barakallahu fikum terkait dengan masalah ini. Ada sebuah hadis ya ikhwan yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu taala anha terkait dengan masalah ini dari jalur Abdullah bin Abi Qais dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia pernah bertanya katanya Aisyah ya Rasulullah dararil muslimin ya Rasulullah bagaimana dengan anak keturunannya kaum muslimin qal maka Rasul mengatakan ma'abaihim bersama dengan orang tua mereka. Qultu, saya tanyakan lagi ya Rasulullah, bila amal, dengan tanpa amal mereka dimasukkan dalam surga bersama dengan orang tua mereka. Maka Rasul mengatakan Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan. Hadza wadih. Dikeluarkan juga oleh Abdurrazzaq As-Sana'ani dalam musannafnya dari jalur Abu Mu'ad Sulaiman bin Arqam dari jalur Abu Mu'ad Sulaiman bin Arqam dari Zuhri dari Urwa bin Zubair dari Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan bahwasanya Khadijah disebutkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dia mengatakan sa'alat Khadijatu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Khadijah radhiyallahu taala anha pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an auladil musyrikin tentang anak-anak kaum musyrikin. Faqala maka Rasul menyatakan hum ma'a abaihim. Mereka bersama dengan bapak-bapak mereka. Ini jawabannya pertama. Thumma sa'alathu ba'da dhalik. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha bertanya lagi kepada Rasul setelah itu dengan soal yang sama. Beliau menjawab Allahu a'lamu bima kanu 'amilin. Allah yang lebih tahu dengan apa yang mereka amalkan. Mengatakan tatal masyiah. Ini yang kedua. Thumma sa'alathu ba'da mastahkamal Islam. Kemudian ditanya lagi setelah Islam sudah kokoh, sudah kuat. Fanazala maka turun ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah jiwa tidak akan menanggung dosa yang lain. Maka Rasul menjawab hum alal fitrah. Mereka mati di atas fitrah. Au qala atau belum mengatakan fil jannah. Tempatnya dalam surga. Nah, jadi ada sekian banyak pertanyaan disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis kalau seandainya sahih intahal amr. Selesai urusannya. Tidak akan ada lagi yang namanya khilaf dikarenakan ini soal betul-betul tertib. Jawabannya pertama mengatakan sama orang tuanya. Tanya lagi, tahtal masyiah. Tanya lagi. Terakhir belum mengatakan fil jannah. Cuman sayang ini hadis dhaif. Abu Mu'ad Sulaiman bin Arqam dhaif. Nama ikhwan, sayangnya dia dhaif. Gitu ya. Dan yang kedua ikhwan, ini yang bertanya siapa? Khadijah. Sementara Khadijah wafat sebelum Rasul sebelum hijrah ke kota Madinah. Apa kata ikhwan? Khadijah wafat sebelum Rasul hijrah ke kota Madinah. Disebutkan di situ pertanyaan yang terakhir, thumma sa'alathu ba'da mastahkamal Islam. Ditanya setelah ihkam, setelah Islam sudah mapan. Islam itu mapan kapan? Di kota Madinah. Sementara Khadijah meninggal sebelum hijrah ke kota Madinah. Jadi ada nakarah fil matan. Ada yang mungkar pada matanya. Sayang dhaif. Coba kalau enggak dhaif ya ikhwan, ini merupakan apa namanya? Hadithun qati'un linza. Hadis yang memutuskan semua perselisihan yang ada. Ala kulli hal khilaf yang masyhur dan pendapat yang rajih, yang sahih, yang mukhtar, pendapat yang menyatakan hum fil jannah atau mengatakan khadamu ahlil jannah. Barakallahu fikum. Ada pula yang menisbahkan ini merupakan pendapatnya ahlus sunnati wal jamaah. Ini pendapatnya ahlus sunnati wal jamaah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Hadha wadih. Qara'na thalatha ahadith. Antum harus menghafal minimal dua hadis Ibnu Abbas dan yang kedua hadis Abu Hurairah yang terakhir atau sama-sama hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Supaya apa ya kan? Supaya antum tahu pendapat yang rajih yang mana. Kalau antum hafalkan cuma satu hadis Allahu a'lamu bima kanu 'amilin, itu baru satu argumentasi. Belum menjelaskan pendapat yang rajih. Tiga-tiganya bagus, dua minimal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bab yang berikutnya panjang banget. InsyaAllah dikaji pada kesempatan yang berikutnya lagi. Wallahu alam bisawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah.